Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar para pendengar Nas Radio dimanapun Anda berada? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan iman di dalam agama kita Islam yang indah dan sempurna ini, dan kita bisa terus istiqomah di atas agama kita dan tentunya bisa mengikuti jalan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, seperti biasa di hari Kamis malam di acara kesayangan kita tanya jawab problema muslim. Di malam hari ini di hari Kamis 27 Rabiul Awal 1434 Hijriah bertepatan 7 Februari 2013 di pertemuan ke-12 kita akan kembali bersama guru kita yang mulia Al-Ustadz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sulusi hafizahullahu taala. Baik, kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan alaikum Abu Umar dan kepada seluruh kru Anas Radio serta kepada mustamiin wal mustamiat, para pendengar sekalian dari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi umur kita semua dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya dan selalu bertakwa kepadanya sebagai orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diberi ujian dia bersabar, dan apabila dia tergelincir di dalam kesalahan ia selalu bertobat dan beristighfar. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawwadun karim. Nah. Baik, para pendengar Anas Radio, jangan lupa nanti yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda ke kotak surat at anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger kami dengan ID Anas Radio, atau bila ada yang mau bertanya langsung melalui percakapan, bisa melalui Skype kami di Anas Radio. Baiklah para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, kita seperti biasa mendengar untaian nasihat dari guru kita di awal pertemuan ke-12 nih. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu bariyatihi. Sallallahu alaihi wa la alihi wa sahabatihi. Amma ba'd. Para pendengar kalian kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, di malam hari ini saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali pertemuan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikannya sebagai pertemuan yang berberkah dan membawa kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Hadits Sahiha di hadits nomor 930 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa di antara kalian yang ingin menerima kalimat-kalimat ini agar diamalkan dan diajarkan kepada siapa yang akan mengamalkannya? Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, saya wahai Rasulullah. Iya. Terdapat di dalam kalimat ini keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semangat beliau menganjurkan kepada umatnya menuju hal-hal yang bermanfaat dan membawa kebaikan untuk mereka, serta motivasi yang selalu beliau berikan untuk umat guna beramal dengan amalan-amalan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat dari jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kebiasaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera di dalam kebaikan, menyongsong rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka di tengah ruasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Abu Hurairah mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dalam penuturan Abu Hurairah, memegang kedua tanganku, lalu beliau bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas, wa ridha bima qasama Allahu lak takun aghnan nas, wa ahsin ila jarika takun mu'mina, wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima, wa la tukthir ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qalb." Kata beliau di dalam kalimat-kalimat yang agung ini, wijangan-wijangan yang sangat tinggi dan bernilai ini, "Ittaqillaha takun a'badan nas." Takutlah engkau, atau "Ittaqil maharima," takutlah engkau kepada segala sesuatu yang diharamkan, "takun a'badan nas," niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah. Kalimat yang pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menganjurkan untuk takut, menjauhi dan menghindari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang meninggalkan segala yang diharamkan, maka dia pasti akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya kepada Allah, yang paling beribadah kepada Allah. Ya, hal ini karena meninggalkan hal-hal yang diharamkan adalah merupakan bagian dari keimanan, merupakan bagian dari keimanan, dan dengan hal tersebut seorang hamba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaththir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, pasti Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu di dalam surga. Ya, banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan keutamaan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan tidak ada arti dari kehidupan ini apabila seorang tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala yang diharamkan itu pasti akan membawa kerusakan di dalam diri seorang hamba. Kalau dia lakukan, akan membawa kerusakan pada dirinya, pada keluarganya, dan di tengah masyarakatnya. Karena Allah tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali pada sesuatu itu terdapat bahaya bagi seorang hamba, bahaya yang berkaitan dengan dunia ya, maupun bahaya yang berkaitan dengan akhiratnya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwa siapa yang ingin baik ibadahnya kepada Allah, maka hendaknya dia meninggalkan segala hal yang diharamkan. Sebab ini yang akan mengantarnya kepada jenjang ubudiyah, penghambaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas." Ridailah segala sesuatu yang Allah bagi kepadamu, ya Allah berikan kepadamu, engkau pasti akan menjadi manusia yang paling cukup. Ini wijangan yang kedua. Beliau perintah supaya kita ridha terhadap segala pembagian Allah, segala pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Iya. Dan apabila seorang hamba ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah telah menjaminnya dia akan menjadi manusia yang paling berkecukupan. Manusia yang paling berkecukupan. Iya. Sini diterangkan jenjang ridha, merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap karunia Allah dan jenjang ubudiyah yang sangat tinggi. Ya, dan hasilnya dia pasti akan menjadi manusia yang paling kaya. Manusia yang paling berkecukupan. Ya, harus diketahui bahwa rezeki, kehidupan, semuanya telah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami telah membagi kehidupan mereka antara sama mereka dalam kehidupan dunia ini. Kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Kemudian di akhir ayat dikatakan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Rabbmu adalah lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Iya. Yang menjadi ukuran bagi seorang hamba adalah meraih rahmat Allah. Adapun pemberian dari dunia ataupun nikmat yang diberikan, dia hendaknya merasa cukup dengannya, ridha terhadap apa yang Allah bagikan untuknya. Dan terdapat di dalam wejangan Nabi ini anjuran untuk meninggalkan sifat hasad, dengki terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Dan terdapat di dalam hadis ini juga ukuran kecukupan itu apa. Kecukupan bukanlah dengan banyaknya harta. Kecukupan bukanlah dengan kehidupan dunia. Bukan semata dengan kehidupan dunia. Tapi kecukupan adalah kekayaan di dalam hati. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arab, innamal ghina ghinan nas." Bukanlah kecukupan itu dengan banyaknya harta, tetapi kecukupan itu adalah kekayaan di dalam hati. Demikian hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb, faqrul qalb." Kecukupan adalah kecukupan hati dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Iya. Karena itu ridailah apa yang Allah bagikan, merasa cukuplah dengan hal tersebut, pasti Allah akan mencukupimu. Allah akan menjadikan engkau sebagai manusia yang paling cukup, tidak perlu kepada manusia yang lainnya. Karena dia memiliki Rabb yang selalu mencukupinya apabila ia ridha terhadap pembagiannya. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, kalimat beliau yang agung yang ketiga di dalam hadis ini, wa ahsin ila jarika takun mu'mina, dan berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi seorang mukmin. Ya, ini adalah ciri keimanan, berbuat baik kepada tetangga. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tetangganya. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yazalu jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Terus menerus Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga saya menyangka bahwa Jibril ini ingin mewarisi tetanggaku. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini dari akhlak yang mulia yang hendaknya dikembangkan. Kata para ulama, tetangga itu tiga jenis. Kalau dia adalah kerabat dan seorang mukmin, maka tetangga memiliki tiga hak. Hak sebagai seorang mukmin, hak sebagai seorang kerabat, dan hak sebagai seorang tetangga. Apabila dia adalah seorang mukmin atau muslim dan dia adalah tetangga bukan kerabat, maka dia memiliki dua hak. Hak sebagai seorang muslim atau mukmin dan hak sebagai seorang tetangga. Dan apabila dia adalah seorang yang kafir, maka dia memiliki hak sebagai tetangga. Demikianlah keindahan Islam di dalam mengatur urusan berinteraksi dengan manusia. Kemudian yang keempat dari kalimat agung yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini, wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Cintailah untuk manusia segala sesuatu yang engkau cintai untuk dirimu, engkau pasti menjadi seorang muslim. Ya, ini ciri keislaman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dia cinta untuk manusia apa yang dicintai untuk dirinya. Dia ingin manusia mendapatkan apa yang diinginkan untuk dirinya. Ini adalah sifat seorang muslim yang hendaknya dikembangkan di dalam diri. dan anjuran yang seperti ini banyak di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tukthirid dhahik, fa inna katrata dhahiki tumitul qalb." Dan janganlah terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Banyak tertawa akan mematikan hati. Apalagi tertawa yang tidak ada manfaatnya, bukan dalam bentuk menjamu tamu, bukan pula dalam bentuk memberikan sambutan kepada kawan, bukan dalam hal yang tidak ada, bukan dalam hal yang bermanfaat, maka ini adalah hal yang membahayakan. Sebab tertawa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mematikan hati, bisa mematikan hati. Kewajiban seorang muslim adalah banyak merenung, ia banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia banyak menangisi kesalahan-kesalahannya, menangisi dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa baki ala khati'ati," dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Dan di hari kiamat kelak memang hanya ada dua golongan, golongan yang tertawa dan golongan yang menangis. Iya. Dan yang tertawa itu bukan karena ia tertawa di dunia, ia tertawa di akhirat. Tapi yang tertawa yang bersiap di kehidupan dunia ini, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki khasyah kepadanya, mereka lah orang-orang yang berbahagia dan akan tertawa pada hari kiamat. Dan Allah telah berfirman, "Waliman khawata maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan dua surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua untuk mengamalkan lima kalimat agung yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menjauhkan kita semua dari segala yang diharamkan, memberikan kepada kita semua sifat riba terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita semua dengan akhlak berbuat baik kepada tetangga, cinta kebaikan untuk manusia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketakwaan dan rasa takut di dalam hati kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadun karim, wallahu taala alam. Nah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, untayan yang indah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar Anas Radio, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustaz, pertanyaan pertama dari Al-Akh Yoga. Beliau bertanya, bagaimana hukum halal atau haramnya menerima gaji di perusahaan leasing atau pembiayaan motor mobil? Jujur saya selama ini memang kembali kerja di tempat seperti itu. Ya, mohon petunjuknya Ustaz. Ya, yang pertama perlu diketahui bahwa perusahaan leasing atau pembiayaan motor dan mobil ini bukan dikatakan sebagai suatu hal yang dipastikan keharamannya, tapi dia adalah jenis pekerjaan yang mungkin dikatakan halal dan mungkin dikatakan haram. Ya, karena itu harusnya setiap orang yang masuk di dalam sebuah usaha di dalam dunia kerja, hendaknya ia tidak menapakkan kakinya di dunia kerja tersebut sebelum ia memahami hukum-hukum yang terkait dengannya. Ya, ibarat lebah, ia memilih makanannya. Dan itulah seorang mukmin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban, "Matalul mukmin matalin nahlah, la ta'kulu illa tayyiban wa la tadau illa tayyiban." Perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan lebah. Ia tidak memakan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik pula. Ya. Karena itu yang saya nasihatkan supaya al-akh yang bertanya untuk memeriksa kembali dari jenis amalannya, dari jenis pekerjaannya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya diketahui dari perusahaan leasing ini atau pembiayaan ini terdapat praktik dari riba, maka ini disebut sebagai pekerjaan yang bercampur. Ada unsur yang halalnya dan ada unsur yang haramnya. Harusnya seorang ini meninggalkan dan menjauhkan dirinya dari apa yang ada keharaman di dalamnya. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki pekerjaan lain kecuali hal tersebut, dan ia tidak mampu segera meninggalkannya, kalau ia meninggalkan pekerjaan ini akan memberi bahaya untuk dirinya atau kepada keluarganya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dia berusaha keras untuk mencari pekerjaan, iya, dan tidak ada masalah dia tetap bekerja hingga Allah mudahkan untuknya pekerjaan yang lebih halal. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan berikut Ustadz dari email duik_favor@yahoo.com. Ustadz, jika dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi seorang akhwat untuk membuka tutup kepalanya atau jilbab ketika mau berwudu, bolehkah si akhwat dalam mengusap kepala cukup dengan mengusap jilbabnya saja tanpa melepasnya, seperti hal mengusap kuf dan dalam membasuh kaki? Ya, silakan Ustaz. Ya, boleh mengusap di atas jilbab, ya di atas khimar, apabila memang jilbab ini sulit untuk dilepas. Sebab telah syah dari beberapa riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk mengusap di atas khimar. Ya, dan itu adalah kain yang menutupi kepala. Ya, akan tetapi disyaratkan ia tetap mengusap. Ketika dia mengusap di atas kepala, ia tetap mengusap telinganya di dalam jilbab, memasukkan tangannya untuk mengusap telinga di dalam jilbab. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Pertanyaan berikut dari Arfiani di Gresik, Jawa Timur. Ustaz, apakah diperbolehkan membuat grup syiar? Ya, di BB ini, BlackBerry, tanpa pembimbing dari seorang ustaz. Teman ana memiliki grup untuk dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi tanpa ada rujukan ustaz atau ustazah. Jika ada pertanyaan teman, ana kopas sana sini dari link di internet. Mohon penjelasan dan petunjuk ustaz. Jadi amalan ini saya menyarankan seorang muslim dan muslimah masuk di dalam kegiatan yang ia memberatkan dirinya di dalam kegiatan tersebut. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran ilmu. Iya. Penyebaran ilmu adalah hal yang baik. Dan bagian dari dakwah di jalan Allah memiliki pahala yang sangat besar. Dan keutamaan yang beraneka ragam. Tapi disyaratkan bahwa penyebaran ilmu tersebut dengan ilmu. Iya. Dibangun di atas ilmu. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini hadis banyak disampaikan oleh sebagian orang. Sengaja saya bawakan di sini. Ya. Dalil mereka dan saya pakai untuk dalil wajibnya berilmu. Karena banyak orang kurang memahami kandungan dari hadis. Balighu anni, kata Nabi, sampaikan. Jadi tugasnya adalah menyampaikan, bukan membuat sendiri. Ya, bukan apa membuat ketentuan sendiri, tapi tugasnya menyampaikan. Yang kedua, anni, dariku, dia pastikan bahwa itu dari Nabi. Dari mana seorang bisa memastikan bahwa itu adalah tuntunan dari Nabi kalau dia tidak pernah mempelajarinya? Ya, walaupun satu ayat. Maka ini ketentuan yang hendaknya diingat. Karena itu saya tidak menasihatkan siapa yang memiliki misalnya grup, apakah dalam bentuk grup-grup di dalam media sosial, ya, walaupun tujuannya untuk dakwah, tanpa ada ustaz yang membimbingnya. Ya, saya katakan harus ada ustadz yang membimbing. Karena perlu orang-orang yang berilmu untuk mengarahkan. Memberikan tuntunan. Ya. Dan memberikan bagaimana seharusnya seorang itu di dalam menempatkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia hanya sekedar mengcopy dari suatu tempat, dari suatu link di internet, kemudian dipaste di grupnya, ya mungkin saja apa yang dia copy itu adalah ucapan yang benar. Tetapi ketika dipaste di linknya, di permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang lain. Ya, tidak ada hubungannya dengan apa yang dia copy. Nah, seorang alim kadang menjawab sebuah jawaban di satu tempat, belum tentu jawaban itu cocok di tempat lainnya. Dan ini dari kedetailan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan jangan kalian berhenti di atas suatu perkara yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Yeah. Alhamdulillah sekarang ini banyak dari grup-grup apa gitu di internet maupun BlackBerry yang dibimbing oleh ustad-ustad dari ahli sunnah yang dikenal, maka mencukupkan dengan hal yang seperti itu, dengan apa yang dibimbing oleh mereka, insyaallah taala itu adalah hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan berikut Ustaz dari Fardi di Sidrap dan juga email fardi011@yahoo.co.id. Pertanyaannya pertama, apakah keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid ketika hujan tetap berlaku Ustaz meskipun ada payung dan mantel? Yang pertama. Yang kedua, apakah harus ada azan dan iqamah ketika sholat sendirian dikarenakan ada uzur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid? Ya. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan keringanan tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid, itu tidak terbatas pada hujannya saja, tapi berkaitan dengan masalah keringanannya atau kemampuannya untuk mendatangi masjid. Iya. Karena mungkin saja hujan tidak turun, akan tetapi banjir yang disebabkan oleh hujan kemarin menghalangi dia ke masjid. Maka banjir ini adalah udzur baginya untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Karena itu walaupun ada payung dan mantel dan dia tetap berat ke masjid karena suasana hujan, iya, maka itu adalah keringanan baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta untuk tarukhasuhu, untuk dilakukan keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi manusia melakukan keringanan-keringanan yang Allah berikan itu termasuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan adzan dan qamat. Adzan dan qamat menurut pendapat jumhurul ulama adalah fardu kifayah. Apabila sudah ditegakkan oleh sebagian dari manusia, maka gugur terhadap yang lainnya. Ya, karena itu apabila seorang sholat sendiri di rumah, tidak mesti dia mengumandangkan adzan dan qamat. Tapi kalau dia adzan dan qamat, ya, sebelum sholat, insyaAllah ta'ala itu adalah perkara yang bagus, tidak masalah. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-Ah Abdul Aziz di Pare-Pare, Sulawesi. Bagaimana tata cara mandi junub yang benar Ustaz? Ya. Baik, mandi junub memiliki dua cara. Cara yang pertama adalah cara sempurna, dan cara yang kedua adalah cara yang dianggap cukup, ya, sekadar yang mencukupi. Jadi kalau dia melakukan kadar yang cukup ini, maka hal tersebut telah dianggap sebagai suatu mandi yang syah. Cara yang cukup ini diterangkan di dalam hadits Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditanya tentang bagaimana cara mandi, dan hadisnya di riwayat Muslim. Ya, kata Nabi, innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hatayat thumma tafidhina 'alayki al-ma' fatatahhurin. Sungguhnya cukup bagi engkau untuk menuangkan air di atas kepalamu 3 kali tuangan, kemudian engkau membasahi seluruh tubuhmu, maka engkau sudah suci. Ini cara mandi cukup namanya. Dia cukup membasahi seluruh kepalanya, ya, kemudian dia membasahi seluruh tubuhnya, maka itu dianggap sudah mandi. Janabah ada, itu sudah cukup. Cara mandi yang kedua adalah cara mandi yang sempurna. Ya. Dan cara mandi yang sempurna ini diterangkan dalam dua hadits. Diterangkan di dalam hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan diterangkan di dalam hadits Maimunah radhiyallahu anha. Silahkan memilih salah satu dari dua cara tersebut. Ya, hadits Aisyah dan hadits Maimunah dua-duanya dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadits Aisyah kesimpulan cara mandinya bahwa Nabi mencuci kedua tangannya, kemudian beliau menuangkan air di atas tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan, lalu beliau mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian beliau berwudu, wudu yang sempurna. Ya, ini ciri mandi hadits Aisyah, ya, wudunya sempurna. Setelah wudu sempurna, beliau menyelai-nyelai rambutnya, ya, hingga masuk ke kulit kepala. Ya, kemudian beliau menuangkan air di atas kepala 3 kali tuangan. tuangan pertama di sebelah kanan, yang kedua di sebelah kiri, dan yang ketiga di tengah-tengah. Setelah itu beliau mencuci, memandikan seluruh jasadnya. Selesai cara mandi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Adapun dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya dua kali atau tiga kali, lalu beliau mencuci kemaluannya, lalu beliau mengusapkan tangannya ke bumi atau tembok. Ya, para ulama berkata bahwa ini boleh diwakili dengan memakai sabun. Ya. Kemudian beliau mencuci kembali kedua tangannya, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air, lalu mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya, lalu menuangkan air di atas kepalanya tiga kali. Ya. Setelah itu beliau mencuci seluruh tubuhnya. Setelah mencuci seluruh tubuhnya, beliau agak menjauh sedikit dari tempat mandinya, kemudian beliau mencuci kedua kakinya, selesai. Nah, demikian tata cara mandi junub secara ringkas. Wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Yusran Abad Mutalib di Malaysia. Ustaz, bagaimana hukumnya menjual sisa minyak pemakaian di kapal? Ya. Ya. Pertama, masalah ini dilihat dari dua sudut. Ya. Atau masalah ini dilihat dari dua sudut. Sudut yang pertama adalah dilihat dari sisi kemanfaatan pada minyak ini. Apakah dia bermanfaat atau tidak? Kalau itu bermanfaat, tidak ada masalah menjual hal yang ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, sudut yang kedua yang perlu dilihat dari sudut kepemilikan. Siapa yang memiliki sisa minyak ini? Ya. Kalau pihak kapal telah memberikan kepadanya, diizinkan untuk menjualnya, maka insya Allah ta'ala tidak ada masalah dia menjualnya. Ini dua sudut yang perlu diperhatikan. Kalau dia bermanfaat dan masuk di dalam kepemilikannya atau diizinkan untuk menjualnya, insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Apabila dua hal ini tidak terpenuhi, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah, ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Khairuddin di Malaysia. Ustaz bertanya tentang masalah tahzir di kalangan salafiyin. Semisalnya antara Ustaz Luqman dengan Ustaz-Ustaz salafi yang lain. Dan apakah fatwa Syekh Robi terhadap Ustaz Luqman sudah dicabut? Ya, silakan Ustaz. Ini pembahasan saya tidak menasihatkan kawan-kawan yang mengaku dirinya salafiyin untuk sibuk dalam hal yang seperti ini. Ya, berkaitan dengan masalah Ustaz Luqman, memang betul bahwa Syekh Rabi hadirullah ta'ala telah mencabut hal tersebut. Karena itu saya tidak menasihatkan siapapun dari ikhwan masuk di dalam perkara-perkara yang hanya membuat hati itu semakin jauh, kemudian masuk di dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat. Nah. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Ihsan di Jambi. Ustaz, bolehkah kita sholat jika di dalam masjid ada mayat yang menunggu untuk disolatkan, tetapi menunggu selesai pelaksanaan sholat wajib, hukumnya melaksanakan sholat di masjid kondisinya seperti itu, ada mayat. Bagaimana Ustaz? Ya. Yang enggak ada masalah ya, pelaksanaan sholat adalah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya mayat di situ tidak ada hal yang berkaitan dengan keabsahan sholat. Ya. Dan ini memang pemahaman saya lihat di beberapa tempat di wilayah Sumatera. Saya enggak tahu dari mana asal dari pemahaman ini. Walaupun ada memang disyaratkan dalam sebagian buku fikih, tapi itu adalah hal yang tidak kuat. Karena itu hal-hal yang seperti ini tidak usah dijadikan sebagai permasalahan. Ya. Dan kalau misalnya orang yang membawa mayat itu dia simpan di ruangan lain sebelum disolatkan di masjid, maka itu mungkin yang lebih baik ya, di kondisi di tengah masyarakat yang kadang ada yang memahami seperti yang disebut oleh penanya di sini. Ya. Ya. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-A'ah Abu Holil di Makassar. Ustaz mau tanya, ketika sholat asar secara berjamaah, ana ketinggalan ruku pada rakaat ketiga karena imam yang agak cepat, dan memang ana yang lambat karena sebuah penyakit yang ana derita. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ana cukup menambah satu rakaat saja? Iya Ustaz. Ya, kalau misalnya hanya ketinggalan pada rukuk di rakaat yang ketiga, kemudian dia masih mengejar imam setelah itu, maka insya Allah ta'ala cukup dia menambah satu rakaat saja. Ya, dan itu adalah udur baginya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada akh yang bertanya. Barakallahu fikum. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz, dari Al-Uh Zainab di Makassar. Bagaimana cara menasihati orang yang sering menunda sholatnya dan lalai? Apakah berdosa apabila sholatnya di rumah, padahal laki-laki sholatnya di masjid? Ya. Ya, seorang laki-laki sholatnya adalah di masjid. Itu adalah kewajiban bagi laki-laki yang sehat, tidak memiliki udur. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, dalam sejumlah hadits, hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau ingin membakar rumah sejumlah lelaki yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Dan di hadits tentang Ibnu Maktum yang tidak diberi udur karena dia mendengar adzan. Ya, namanya lagi hadits yang lain. Menunjukkan bahwa laki-laki yang tidak memiliki udur, kewajibannya adalah sholat di masjid. Sholat berjamaah di masjid memiliki banyak faedah dan manfaat. Ya, di antaranya adalah pahala ketika berjalan ke masjid. Kemudian menunggu sholat, itu seakan-akan dia sedang sholat. Kemudian ketika dia antara adzan dan qomat, dia manfaatkan untuk berdoa. Itu adalah tempat mustajabah. Dan yang paling pokoknya lagi, dia hidup bersama kaum muslimin. Dia rasakan kebersamaan bersama kaum muslimin, mengikat keimanan. Namanya lagi manfaat di dalam sholat berjamaah. Karena itu tidak pantas seorang menunda-nunda sholatnya, lalai darinya. Ya, apalagi kalau dia ingat bahwa ini adalah suatu kewajiban. Apalagi dia tahu bahwa ajalnya pasti akan datang. Apalagi kalau dia paham ada kehidupan kelak di kemudian hari yang harus dia lewati. Kalau dia santai di dalam kehidupan dunianya ini, meninggalkan apa yang berkaitan dengan kebaikannya di akhirat, tentunya kerugiannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz, dari Al-A Abu Holil di Nunukan. Ustaz, apakah ada pembagian harta bagi suami istri yang telah bercerai? Mereka memiliki rumah dan tanah. Bagaimana hak asuh anak jika mereka mempunyai dua anak laki-laki dan satu anak perempuan? Umurnya itu 7, 9 tahun, dan 13 tahun. Bagaimana jika seluruh anak memilih ingin ikut ayahnya? Apakah hal ini diperbolehkan? Silakan Ustaz. Ya. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dari pertanyaan Allah Abu Khalil ini. Yang pertama adalah sepasang suami istri yang bercerai, ya, dan memiliki harta masing-masing yang merupakan kepemilikan pribadi, maka itu tidak ada sangkut pautnya antara satu dan yang lainnya. Ya, itu adalah haknya masing-masing. Tidak ada sangkut pautnya terhadap yang lainnya. Kemudian yang kedua, apabila terjadi perpisahan antara suami istri dan anak-anak, mereka memiliki anak-anak yang belum balig, maka anak-anak yang belum balig ini hukumnya ikut kepada ibu. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, "Anti ahakku bihi malam tangkihi." Engkau yang lebih berhak terhadap anakmu sepanjang engkau belum menikah. Jadi kalau si ibu belum menikah, ya, dan mereka punya anak yang belum balik, maka ibu yang paling berhak. Tapi kalau anaknya sudah balik, maka si anak memilih hak pilih. Dia ingin ikut siapa? Ingin ikut ayah atau ingin ikut ibunya? Ya, ini dasar pokok di dalam pembahasan hadhonah dalam masalah hak asuh. Ya, hanya saja kalau misalnya si ibu yang mengambil hak asuh, ya, tapi si ibu ini tidak mampu mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar, bahkan dikhawatirkan si ibu akan melantarkan anak-anaknya, ya, akan membuat anak-anaknya ini menyimpang jalannya, maka yang seperti ini dikatakan ia tidak memiliki hak asuh karena ia tidak layak untuk mengasuh. Boleh diasuh oleh ayahnya. Ini semuanya adalah pembahasan-pembahasan fikih. Ya. Di dalam masalah siapa yang menetapkan mengasuh atau tidak, semuanya harus dilihat dan ditentukan oleh seorang qadhi, seorang hakim di pengadilan. Nah, harusnya kalau misalnya ada yang mempermasalahkan masalah ini, diangkat ke mahkamah dan diambil di pengadilan agama, diterangkan hukum yang saya jelaskan tadi, dan supaya mereka ditetapkan sesuai dengan apa yang saya terangkan tadi di pengadilan agama, itu akan menjadi kuat ketentuannya. Ya, Allahu ta'ala. Ya, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Aisyah Ustaz di Riau. Apakah mahram mantan suami bagi anak? Dan bagaimana cara menasihati suami yang sering onani tetapi sudah diperingatkan tapi masih melakukan, Ustaz? Ya. Ya. Ini ada dua hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama, mantan suami bagi anak. Saya kurang jelas ya, anak ini anak siapa? Apakah anak si mantan suami atau anak dari suami yang baru? Ya, kalau dia adalah anak dari suami yang baru, maka ini tidak ada hubungannya dengan mantan suami sama sekali. Tapi kalau dia adalah anak dari suami itu sendiri, dari istrinya yang lama, berarti anaknya sendiri, dan antara dia dan anaknya ada hubungan tentunya sebagai ayah dan anak. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan suami yang sering melakukan onani, perlu diingatkan akan bahaya perbuatan tersebut dari sisi agama dan dari sisi kesehatan. Dari sisi agama itu adalah hal yang diharamkan, karena onani telah diharamkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadith-hadith Rasulullah SAW dalam banyak dalil. Yang antara ayat-ayat yang menjelaskan keharamannya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri dan budak-budak yang mereka miliki. Ya, sekarang perbudakan tidak ada, yang ada hanya istri. Hanya ada jalur istri yang dihalalkan. Allah firman, itu tidak terjela bagi mereka. Tapi siapa yang mencari selain daripada itu, mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Ya, mencari penyaluran selain daripada istri, maka dalam bentuk zina, dalam bentuk hubungan sesama jenis atau homoseks, atau dalam bentuk onani, semuanya adalah hal yang dianggap melampaui batas, dan semuanya adalah perkara yang diharamkan. Banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Dari sisi kesehatan, telah dijelaskan oleh ahli kesehatan tentang bahaya perbuatan ini. Karena itu jumhurul ulama memandang bahwa perbuatan onani ini adalah perbuatan yang diharamkan. Memang ada silam pendapat di kalangan para ulama untuk onani bagi siapa yang dikhawatirkan jatuh di dalam zina. Ya, kalau misalnya dia mengkhawatirkan dirinya jatuh di dalam zina, pasti jatuh. Ya, dengan cara dia berbuat onani, dia bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan itu. Mungkin ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehannya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Wallahu ta'ala. Nah. Ya. Pertanyaan berikut, Ustaz, dari Al-Ah Andi di Makassar. Ustaz, bagaimana hukumnya membeli makanan dari warung makan yang pemiliknya non-muslim, sehingga kita tidak tahu apakah sisa panci atau alat masaknya dipakai memasak babi atau makanan yang haram dimakan lainnya, padahal kita membeli sayur yang asalnya halal. Nah, ini di daerah tersebut mayoritasnya non-muslim. Ya. Ya, kalau daerahnya adalah mayoritasnya non-muslim, maka hukum dasar yang berlaku di situ adalah bukan hukum kaum muslimin. Maka masakan yang dimasak di situ, apabila dikhawatirkan ada pancinya, ada dari najis, ada bentuk dari najis, maka hendaknya diberhati-hati tidak meninggalkannya. Iya, kalau dikhawatirkan. Tapi kalau dia tidak mengkhawatirkan panci yang dipakai, ya misalnya dia dari jenis warung yang warung ini menunya tidak ada berkaitan dengan daging, ya, maka yang seperti ini mendominasi, tidak ada penggunaan pada hal yang dikhawatirkan itu tadi. Maka kalau tidak ada kekhawatiran yang seperti ini, maka asalnya ya seorang itu menganggap bejana adalah halal, kecuali kalau ada perkara yang jelas menunjukkan keharamannya. Nah. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abdurrahman di Solo. Bolehkah menikah poligami tanpa memberitahu ke calon mertua kalau sudah punya istri? Lalu pertanyaan kedua, tadi saya disuruh untuk mengisi kajian Ustaz tentang penambah keimanan. Akan tetapi itu kajian yasinan. Asalnya saya mengisi atau tidak Ustaz? Ya. Barakallahu fikum. Pertama berkaitan dengan masalah poligami, ya tidak diperbolehkan seorang itu melakukan hal tersebut dan ia tidak berkata kepada calon mertuanya bahwa dia memiliki istri. Ya, sebab ini di urf kebanyakan orang, di kebiasaan di kebanyakan kita di Indonesia, itu adalah perkara yang diperhatikan dan perkara yang diambil pertimbangan di dalamnya. Karena itu siapa yang tidak memberitahukan di dalam hal ini, ia telah melakukan suatu hal yang keliru. Ya. Kemudian yang kedua, kalau acara yasinan yang dilakukan itu adalah acara yang tidak dibenarkannya di dalam syariat, sebab pembacaan surat Yasin dengan pada waktu tertentu, malam tertentu, acara tertentu, ini adalah hal yang tidak tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kajian adalah hal yang baik, tapi jangan dikhususkan dengan suatu kegiatan rutinitas tertentu yang tidak ada tuntunannya dan dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hadith-hadith yang berkaitan dengan keutamaan surah Yasin semuanya adalah hadith yang lemah, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh sejumlah pakar hadith, ya dari ulama kita ahli hadith dari masa dahulu hingga masa ini. Karena itu saya tidak menasihatkan kepada akhi yang bertanya untuk memberi kajian di situ, ya kecuali kalau misalnya dia melihat kemaslahatan yang besar, ya. Tapi ini adalah suatu hal yang kadang sulit diketemukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Yahya di Bekasi. Apakah yang harus kita lakukan apabila ada orang tua yang mempunyai 3 orang anak, terus yang diberi warisan cuma 2 orang saja, yang satu tidak dikasih dengan alasan orang tua ini tidak cocok dengan anak tersebut? Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya. Ya, pertama, pemberian orang tua dalam bentuk yang disebutkan di sini itu bukan warisan namanya. Itu namanya hibah. Sebab orang tua memberi dalam keadaan dia masih hidup. Ya. Dan warisan itu adalah peninggalan orang yang sudah meninggal. Orang tua masih hidup, ini bukan warisan, tapi dihitung sebagai pemberian. Dan kewajiban orang tua apabila memberi, ya, maka dia harus berlaku adil antara anak-anaknya. Telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Al-Bashir radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mempersaksikan kepada Nabi bahwa Al-Bashir telah memberikan suatu pemberian kepada anaknya Nu'man. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Al-Bashir, apakah seluruh anak-anakmu kamu perlakukan sama seperti itu? Maka kata Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ya Rasulullah, hanya An-Nu'man yang aku beri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, taqwallah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Maka harus adil dalam pemberian terhadap anak-anak. Dan jumhurul ulama, keadilan itu setiap anak diberi pemberian yang sama. Ya. Dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan itu 1:2. 1:2. Ya, jadi kalau perempuan diberi 1, maka laki-laki diberi 2. Kalau laki-laki diberi 1, maka setengah dari 1 itu untuk perempuan. Ya, demikian keadilan untuk laki-laki dan perempuan. Demikian. Ini harus dijaga. Dan apa yang ditanyakan di sini oleh Al-Akhi Abu Yahya, hanya 2 anak saya yang diberi pemberian, yang satunya tidak diberi. Ya, karena orang tua dia cocok dengan anak tersebut. Apabila hal ini sudah terjadi, ya, maka kewajiban 2 anak yang diberi, dia tetap mengikutkan saudaranya di dalam pembagian tersebut. Ya, dan ini dari keadilan dan tanggung jawab yang akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, arkullah. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan live seperti biasa di pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Lah. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Dengan ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, langsung bertanya kepada Ustaz Zulkarnain. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Hayakumullah. Ustaz, saya mau menanyakan, saya dari Hamdani di Semarang. Saudara saya kerja di asuransi. Dia mau keluar karena takut harta haram. Terus ada tawaran di perusahaan real estate perumahan. Dia juga takut, Ustaz, karena kebanyakan pembeli rumah pakai kredit bank. Yang saya tanyakan, boleh nggak, Ustaz, masuk ke perusahaan itu? Ya, silakan. Berkaitan dengan masalah bisnis profesi, ya. Jadi kalau misalnya pihak pembangun atau pihak pemilik bangunan, ya, punya transaksi dengan orang-orang, ya, orang-orang ini membeli melalui jalur bank. Iya, melalui jalur bank. Apabila misalnya pihak perusahaan, mereka hanya sebatas menjual saja, tidak ikut andil di dalam hubungan antara pembeli dengan pihak pemodal, maka ini pihak perusahaan tidak ada masalah. Tapi kalau pihak perusahaan yang menghubungkan antara pembeli dan pendana atau si pemodal, pihak ketiga, maka ini yang menjadi permasalahan pada perusahaan, sebab itu adalah bentuk tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Karena itu saya ingatkan kepada supaya melihat jenis perusahaan ini, ya, diri sendiri, hanya kaitannya dengan pembeli saja, ya, pembeli hubungan dengan bank, itu urusan si pembeli, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Atau pihak perusahaan punya hubungan dengan pihak pemodal leasing. Kalau ada hubungan dalam hal ini, kita ya, Ustaz. Ya. Baik, para pendengar Anas Rio, kita lanjutkan pertanyaan berikut di Problema Muslim dari Al-Ah Ihsan di Balikpapan, Ustaz. Ustaz, apakah dalam Islam ada mempelajari praktek supranatural seperti Ustaz-Ustaz yang sering ditayangkan di televisi? Dan bagaimana tanggapannya dalam As-Sunnah, karena banyak orang-orang yang percaya tentang ilmu seperti ini? Silakan, Ustaz. Ya, tentang ustadz-ustadz yang sering ditayangkan di televisi ini, saya hanya dengar-dengar saja dan beri informasi. Ya, saya sendiri tidak pernah melihatnya, ya. Kecuali mungkin pada sebagian orang saja yang dari dahulu, ya, info-infonya jelas. Tapi belakangan ini saya sampai kepada saya info-info tentang praktek sihir atau insal dengannya. Ala kulli hal, bahwa hal-hal yang kaitannya dengan supranatural atau kharijul ada, perkara yang di luar kebiasaan, ya, apabila terjadi pada seseorang, maka orang ini perlu dilihat. Ya, sebab sesuatu yang aneh terjadi pada seseorang itu tidak belum tentu menunjukkan kebaikan pada orang tersebut. Walaupun dia berlebihan ustaz, walaupun dia memakai jubah, memakai sorban, ya, walaupun dia berjenggot, maupun menampilkan sifat-sifat yang lainnya dari sifat keislaman. Karena itu pernah dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa Alaik bin Sa'ad berkata, apabila kalian melihat seorang yang sholat di atas air, jangan kamu percaya dia sampai engkau mendudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mendengar ucapan Alaik ini disampaikan kepada Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i menanggapi, Kata beliau, kurang alif ibn Sa'ad. Ya. Bahkan kata Syafi'i, andai kata engkau melihat ada orang yang sholat di atas udara. Ini lebih hebat lagi. Bukan hanya di atas air. Apabila engkau melihat ada orang yang sholat di atas udara, kata Imam Syafi'i, jangan kamu percaya kepadanya sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak ya bentuk-bentuk dari pengobatan, bisa memindah penyakit, ya, bisa ini dan bisa itu dilakukan oleh sebagian orang. Dan itu hakikatnya adalah sihir, hakikatnya adalah perdukunan, hakikatnya ada kerjasama dengan syaitan dan jin-jin. Ya, dan ini dari perkara yang dimaklumi di kalangan ahli ilmu. Sebab kalau dianggap itu sebagai karamah, sebagai suatu kelebihan, ya, suatu kelebihan yang sifatnya terus-menerus pada seorang itu tidak disebut karamah, tapi itu disebut mukjizat atau suatu tanda. Ya, seperti misalnya diberi kepada Nabi Isa alaihi salam bisa menyembuhkan, itu mukjizat. Tapi kalau dia adalah karamah, karamah itu tidak mampu dia miliki, bukan kehendaknya di dalam mendatangkannya. Ya, karena itu para sahabat yang terlihat keanehan-keanehan padanya, keanehan itu terjadi sekali dua kali, tidak berulang terus-menerus. Ya, maka apabila terjadi pengulangan terus-menerus, maka ini adalah suatu hal yang harus diberi tanda tanya besar dari sisi apa dia sebagai suatu kelebihan pada orang tersebut, ya, kelebihan yang baik, ya. Baik, jadi harus dipertanyakan. Ini kaidah di dalam menghitungnya, di dalam mengukurnya. Kemudian ukuran yang paling penting di dalam mengukur yang seperti ini adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, timbang perkara tersebut di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila orang yang memiliki kelebihan ini atau hal yang supranatural ini adalah seorang yang berilmu, berpegang di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sesuai dengan jalan para sahabat, maka ini diharapkan darinya. Tapi kalau di luar daripada itu, maka itu menunjukkan tanda hal yang keliru, ya, mungkin saja itu adalah was-was dari syaitan pada dirinya, atau mungkin saja dia punya hubungan dengan syaitan, atau mungkin saja dia ada serigala, ya, yang tampil dengan pakaian penasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk punya kepekaan terhadap masalah agamanya. Dan kita di Indonesia ini memang termasuk kondisi yang memprihatinkan di tengah masyarakat. Ya, mereka menganggap semua perkara itu instan untuk didapatkan. Ini masuk surga instan. Ya, bayar saja. Lakukan ini, bayar itu, bisa masuk surga, bisa mendapatkan karoma. Ya, kemudian ingin mendapatkan kedekatan, lakukan ini, lakukan itu, mungkin mendapatkan kedekatan. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu mengetahui bahwa surga itu harus dengan amalan, dengan upaya, dengan kerja keras. Ya. Dengan kerja keras. Ini yang berjalan di tengah para sahabat Rasulullah SAW, para pendahulu kita, orang-orang yang paling baik di tengah umat ini. Nah, itu siapa yang ingin mendapatkan kebaikan seperti yang didapatkan oleh para sahabat, hendaknya mereka mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Dafa di Timika, Papua. Ustaz, Ana mau menanyakan kalau anak dari keponakan termasuk mahram atau bukan? Ya. Anak dari keponakan. Ini kata keponakan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang mengandung kemungkinan. Mungkin mahram, mungkin tidak mahram. Kalau yang dimaksud dengan keponakan adalah anak dari saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, maka anak keponakan di sini juga adalah mahramnya. Si keponakan adalah mahram, dan apabila si keponakan memiliki anak, juga anaknya adalah mahram, dan apabila si keponakan memiliki cucu, cucunya adalah mahram, apabila memiliki cicit, atau di bawah cicit atau cecet, misalnya, semuanya adalah mahram. Iya. Tapi ya, kalau misalnya si keponakan adalah anak dari saudara laki-laki istrinya atau anak saudara perempuan istrinya, bukan dari pihak dia tapi pihak istri, maka itu bukan mahramnya. Maka apa yang bercabang dari keponakan tersebut, dari anak, cucu dan lainnya, itu tidak dihitung kepada mahram. Ya, Allah taala. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Uh Ummu Salma di Lampung. Ustadz, apakah boleh jika seorang istri memberi uang pada orang tuanya tanpa sepengetahuan suami? Karena suaminya kurang suka jika memberi mertua uang yang lebih dari apa yang dia kasih. Sementara orang tua membutuhkan lebih dari apa yang diberi suami, guna untuk pengobatan dan yang lain-lain. Apakah si istri berdosa? Karena kalau tidak begitu, maka orang tua akan berada dalam kesulitan ekonomi. Ya. Ya, kalau harta yang diberi adalah harta si istri, maka istri berhak untuk menggunakan hartanya. Ya, dengan diketahui oleh suami atau tanpa diketahui oleh suami. Sebab itu adalah harta. Tidak ada kaitannya dengan harta suami. Ya, hanya saja saya nasihatkan untuk si istri agar supaya dia merahasiakan dengan suaminya, tidak mengetahui, agar tidak menimbulkan konflik di dalam rumah tangga ya. Kemudian yang kedua, apabila harta yang dia beri adalah harta suami, nah ini permasalahannya lain lagi. Sebab itu adalah harta suami ya. Ya, dan tidak boleh si istri mengambil dari harta suami tanpa seizin suami. Demikian. Iya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Ahmad Gunawan di Maros. Bagaimana Ustaz hukum overkredit? Misal si A mencicil motor dari Finance. Setelah berlalu 1 tahun, dia menjual ke si B seharga 5 juta. Tapi si B masih harus melanjutkan cicilan yang tersisa selama 18 bulan misalnya. Ya. Ini yang kemarin yang saya katakan nanti kita periksa ya. Tentang yeah. apa namanya. Sebab ini masalah. Saya perlu apa namanya memikirkannya lebih bagus, kemudian melihat bentuk-bentuk dan pengarahannya di dalam fikih muamalah. Ini perlu pembahasan dan merenungi untuk lebih mendalam. Insya Allah kalau diingatkan sebelum pertemuan diingatkan, nanti saya lihat pembahasannya. Barakallahu fiik. Ya, insya Allah Ustaz. Baik, pertanyaan berikut dari Harisma di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukum Islam mengatur atau memandang tentang pajak? Dan bagaimana dengan orang yang bekerja sebagai PNS di lingkungan pajak? Bolehkah atau harus bagaimanakah? Ya. Ya, pajak artinya pungutannya yang diambil dari rakyat. Ya, yang sudah diwajibkan oleh negara. Dan kewajiban apa yang diwajibkan oleh negara, kadang itu datang dalam bentuk dua hal. Ada yang dalam batasan darurat, dan ada dalam batasan kelebihan. Ya, hanya ada jalur lain, tapi dia tidak memanfaatkan jalur lain. Ya, asalnya pada harta seorang muslim adalah dihormati. Tidak boleh diganggu, diharamkan untuk diganggu. Karena telah syah di dalam hadis mutawatir, Rasulullah SAW bersabda, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Iya, ketahuilah sungguhnya harta-harta kalian, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara haram adalah haram antara sesama kalian, sebagaimana terhormatnya hari ini yaitu hari Nahar, dan sebagaimana terhormatnya bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah, dan sebagaimana diagungkannya negeri ini yaitu negeri Mekah. Maka harta adalah bagian dari yang dihormati, tidak boleh diambil kecuali dengan hak yang telah ditetapkan di dalam syariat. Karena itu tatkala dari pajak ada bentuk yang boleh, dan ada bentuk yang boleh di kondisi darurat, dan ada bentuk yang tidak diperbolehkan, maka ini menunjukkan bahwa ini pekerjaan bercampur antara yang halal dan yang haram. Iya. Dan saya pernah tanyakan masalah ini kepada guru kami, Syekh Shalih Al-Fauzan Habibahullah Ta'ala, dan beliau menjawab bahwa tidak boleh kerja di dalam perpajakan ini. Hanya saja bagi seorang yang tidak memiliki penghasilan lain kecuali dari pekerjaan di pajak ini, atau kalau dia keluar langsung dari perpajakan akan membahayakan dirinya atau keluarganya, kata beliau tidak ada masalah dia tetap bekerja hingga dia menemukan pekerjaan yang lain. Nah, Allahu Ta'ala alam. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut Ustaz dari hamba Allah di Haman, Korea. Dari Korea, apakah doa radhiyallahu anhu itu khusus buat sahabat Nabi atau juga boleh Ustaz buat tabi'in? Ya. Ya, barakallahu fikum radhiyallahu anhu, artinya semoga Allah meridainya. Ini memang istilah banyak dipakai untuk para sahabat. Ya, dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini istilah hanya untuk para sahabat saja. Karena di dalam Al-Qur'an ya penyebutan radhiyallahu anhum waradu'an itu diarahkan kepada mereka. Nah, ini salah satu dari dua pendapat ulama di masalah ini. Dan pendapat ulama yang lainnya bahwa radhiyallahu anhu boleh saja dipakai untuk selain sahabat, sebab dia asalnya adalah doa. Asalnya adalah doa, dan doa itu ya boleh didoakan untuk siapa saja, untuk kaum muslimin, sahabat maupun selain sahabat. Ya, dan pendapat yang kedua ini mungkin yang lebih kuat. Ya, boleh kita mendoakan para tabi'in dengan radhiyallahu anhu, tetapi di dalam penyebutan sebaliknya kita berjalan ya di atas apa yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, menggunakan istilah radhiyallahu anhu setelah menyebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, wallahu taala alam. Baik. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Diman Harun di gmail.com. Ustaz, yang pertama, sahkah wudu dalam keadaan bugil? Yang kedua, bagaimana memahami hadis tentang kesialan itu tidak ada kecuali oleh tiga hal, kendaraan, istri, dan rumah? Ya, silakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan masalah wudu dalam keadaan bugil, ya, ini adalah hal yang tidak ada hubungannya dengan keabsahan wudu. Diberi dalam keadaan bugil atau dalam keadaan berpakaian, itu tidak mempengaruhi wudunya. Wudunya adalah syah, sepanjang terpenuhi syarat-syarat, kewajiban dan ketentuan di dalam wudu tersebut. Ya. Adapun tentang hadits ini, tidak ada kesialan kecuali ada tiga hal. Ini adalah hadits yang ma'ruf. Hanya saja di dalam pengarahannya, ini saya agak samar di benak saya sekarang. Saya tidak bisa menghadirkan jawabannya untuk saat ini. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ditanyakan di kesempatan yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Muhammad Syahrial. Ustaz, ada syubhat terhadap perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, seruling setan yang tidak dipungkiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika memang musik itu adalah seruling setan, mengapa diperbolehkan di hari raya Islam? Mengapa hari raya diisi dengan hal yang disbahkan kepada setan? Ya, mohon Ustaz jawabannya. Ya, pertama, musik itu tidak pernah sama sekali diperbolehkan oleh Rasulullah. Tidak di hari raya, tidak pula di selainnya. Di hari raya itu hanya diperbolehkan untuk membaca bentuk dari anasyid atau syair-syair tanpa disertai dengan alat musik. Ya, hanya diperbolehkan rebana. Rebana yang tidak hanya sebatas rebana saja. Hanya itu yang diperbolehkan di hari raya atau di acara kegembiraan. Selain daripada itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada kaitannya yang ucapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu seruling syaitan atau di posisi sebagaimana umumnya nas-nas tentang keharaman musik, ya, dan adanya kondisi di hari raya itu adalah hal yang diperbolehkan dalam bentuk ucapan nasyid ataupun syair yang mengandung makna yang benar, makna yang bagus, ya, tanpa disertai oleh alat-alat musik. Hanya dibolehkan rebana saja. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Uh Umu Aisyah di Makassar. Bagaimana hukumnya memajang foto bercadar di Facebook Ustaz? Ya. Ini dari perkara yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya. Memajang foto bercadar. Apakah itu foto dirinya atau kalau foto dirinya tentunya akan membawa hal yang kurang bagus, apalagi para sebagian orang yang bercadar kadang menampakkan matanya, maka hal-hal yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Tapi kalau dia hanya tampakkan foto perempuan-perempuan bercadar tidak begitu tampak, ya maka ini adalah hal yang hendaknya ditinggalkan. Nah, baik, pertanyaan berikut Ustaz dari email female.zh@gmail.com. Ustaz mau tanya, siapakah yang berhak menjadi wali nikah untuk anak perempuan yang dari kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini? bolehkah adik laki-lakinya umur 16 tahun menjadi wali nikahnya? Dan bagaimana status perempuan yang menikah lagi tetapi belum bercerai dari suaminya dengan alasan suaminya meninggalkannya bertahun-tahun tanpa kabar dan melalaikan kewajibannya? Apakah pernikahan keduanya sah? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik, ini ada dua masalah yang ditanyakan. Yang pertama berkaitan dengan anak perempuan yang ditanyakan di sini, yang dari kecil ditinggalkan oleh ayahnya, tapi dia memiliki saudara laki-laki umur 16 tahun. Kalau saudara laki-laki umur 16 tahun ini berarti dia sudah balig. Sebab salah satu tanda balig apabila seorang laki-laki sudah menginjak usia 15 tahun. Ya, dan di usia 16 tahun dia adalah seorang mahram yang syah bagi si anak perempuan. Apabila dia adalah mahram yang syah, boleh untuk menikahkan. Dia boleh untuk menikahkannya. Ya. Kecuali kalau ada pamannya atau ada kakeknya, maka tentunya paman dan kakek lebih didahulukan. Baik. Yang jelas, untuk adik laki-lakinya sepanjang dia ada, ini boleh menjadi wali nikahnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perempuan yang belum bercerai, ya, dengan alasan sudah ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa kabar. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Harusnya si perempuan sebelum menikah dia mendatangi pihak pengadilan yang di Indonesia ini adalah KUA, kemudian minta untuk diputuskan perkaranya, atau dia minta untuk dianggap dipisahkan, ya, dan diperiksa oleh KUA bahwa keadaannya dan kondisinya dipastikan bahwa benar ia telah ditinggalkan oleh suaminya dengan tahun-tahun tersebut, ya, dan diperiksa keadaannya. Apabila sudah dipastikan bahwa ia sudah dipisah dari suami, sudah lepas, barulah boleh menikah. Ya. Adapun di kondisi sekarang ini, apabila pernikahan terjadi, maka itu adalah pernikahan yang tidak syah. Nah. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Abdurrahman di Depok. Ustaz, ana mempunyai kerabat yang menikah dalam keadaan hamil. Sekarang anaknya sudah dewasa. Pertanyaannya, apakah anak gadisnya harus berhijab dari bapaknya? Dan ketika anak gadisnya menikah, siapa walinya? Ya. Baik, adapun masalah anak gadis ini berhijab dari bapaknya, jawabannya tidak. Dia adalah anaknya. Tapi dalam masalah sebagai wali dalam menikahkannya, ini tentunya ayahnya yang sekarang ini itu bukan ayahnya dalam hukum nikah. Karena itu tidak boleh ia menikahkan anak gadisnya. Yang berhak menikahkannya adalah KUA. Usahanya diangkat ke pengadilan, ya, pengadilan agama, dan nanti dinikahkan oleh wali hakim. Dan wali hakim di sini ditetapkan di pemerintah kita di KUA. Nah. Ya. Pertanyaan berikut, Ustaz, dari seorang hamba Allah. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah memang ada dalil membaca bacaan sebelum azan? Innallaha wa malaikatahu. Dan yang kedua, apakah dibenarkan meminta keterangan tentang sejarah suatu tempat kepada jin dengan mediator seperti televisi? Ya, silakan, Ustaz. Adapun yang pertama, bacaan sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya, ini adalah hal yang tidak dalilnya, ya. Bahkan itu adalah bid'ah dalam agama. Karena ayat itu maknanya sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya, itu kaitannya dengan selawat. Dan ini adalah hal yang, selawat adalah perkara yang tidak disyariatkan sebelum adzan. Tidak untuk muadzin, tidak pula untuk orang yang mendengar adzan. Membaca selawat itu hanya disyariatkan setelah seorang itu mendengarkan adzan. Dan ini membaca selawat bukan untuk si muadzin, tapi untuk orang yang mendengar adzan. Karena itu dari kekeliruan sebagian tukang adzan, ya, setelah dia mengumandangkan adzan dia baca doa. Dan ini keliru, sebab doa itu hanya disyariatkan untuk dibaca bagi orang yang mendengar adzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Dan di hadis yang lain disebutkan bacaan doanya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, tentang masalah meminta keterangan sejarah kepada jin sebagai mediator seperti yang di TV ini, hal yang saya nggak tahu, ya, bagaimana bentuknya. Tapi dari kondisi yang disebut oleh penanya di sini, ini adalah menggunakan jin bertanya tentang perkara-perkara yang gaib, ya ini adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Ya, sebab jin itu adalah makhluk, ya, tidak bisa dipercaya. Mereka adalah alam gaib. Kita tidak mengetahui keberadaan mereka, bagaimana hakikat mereka. Ya. Kemudian apakah mereka ini benar atau tidak. Maka hal yang seperti ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dan telah ada di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim menyebutkan bagaimana kaum musyrikin, ya, mereka itu mengambil bantuan dari jin. Kemudian ada pertanyaan terhadap mereka. Dan ini adalah sifat-sifat dari kaum musyrikin yang hendaknya ditinggalkan. Nah, Allah Ta'ala. Ya, pertanyaan berikut Ustaz. Terus dari Al-Akhir. Ya. Perlu saya peringatkan bahwa kejadian-kejadian seperti yang ditanyakan di sini, apalagi ditampilkan di televisi, ya, bertanya tentang sejarah suatu tempat kepada jin, ya, ditampilkan di televisi, ditonton oleh khalayak umum, ini harusnya menjadi bukti tambahan dari sekian banyak bukti, ya, yang menunjukkan kerusakan dari banyak media televisi yang apa di belakangnya ada penyimpangan-penyimpangan yang mengantar kaum muslimin dalam kerusakan akidah. Ya. Iya. Ya, pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Irfan di Jakarta. Ustaz, jika hendak safar setelah waktu sholat Jumat, apakah boleh menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Apakah ada riwayat bahwa Nabi pernah menjamak sholat asar dengan sholat Jumat? Dan bagaimana menerapkan kaidah selama tidak ada larangan, maka boleh dilakukan dengan kaidah bahwa ibadah itu tawakuf pada nas. Ya, silakan Ustaz. Ya baik, di dalam masalah menjamak antara sholat Jumat dan asar memang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian yang membolehkan dan sebagian tidak membolehkan. Bagi siapa yang membolehkannya, mereka melihat kepada keumuman nas. Ya, karena Nabi menjamak antara duhur dan asar dan Jumat adalah pengganti dari duhur. Maka sepanjang tidak ada dalil yang melarang, maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Hanya saja kaidah ini kurang tepat digunakan di tempat ini. Ya, karena Jumat memiliki banyak perbedaan dengan duhur. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan banyak sisi, belasan sisi perbedaan antara sholat Jumat dan sholat duhur. Ya, kemudian dari sisi lain, Nabi SAW melakukan berbagai perjalanan. Ya, dalam peperangan maupun selainnya, dan itu ada di dalam sirah dan biografi beliau SAW, perjalanan hidup beliau. Dan tidak pernah dinukil dalam sebutan riwayat pun beliau menjamak antara sholat Jumat dan sholat asar. Ya, karena itu pendapat yang lebih kuat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya, bahwa tidak boleh menjamak antara sholat Jumat dan sholat asar. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang diperbolehkan hanya menjamak antara duhur dan asar. Adapun Jumat dan asar ini tidak diperbolehkan. Karena dikata boleh, para sahabat Nabi dan para sahabatnya telah melakukannya. Ya. Ya, pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Ibnu Umar di Padang. Ustaz, apakah boleh si A menjualkan barang orang, misalkan satu kardus yang harganya totalnya 1 juta. Lalu si A ini menjual murah 900 ribu dengan tujuan agar dapat uang tunai cepat. Lalu dengan modal uang tunai ini ia gunakan untuk modal usaha lain, sehingga mendapat keuntungan 1,5 juta. Maka dia bayar 1 juta untuk kardus dan ia dapat 500 ribu. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya. Ya. Ini semuanya kembali kepada akad antara si A dan apa namanya, antara si penanya di sini dan si A. Ya. Misalnya pihak apa akadnya sebagai wakil atau orang yang diberi amanah atau orang yang memang diizinkan untuk berbuat lebih daripada itu. Ini kembali kepada akad. Ya, kalau memang dia hanya diamanahkan untuk menjual satu kardus ini saja, ya, dan tidak diizinkan berbuat yang lain, maka dia enggak boleh melakukan praktek yang disebut di sini di dalam pertanyaan. Tapi andai kata misalnya si A hanya berkata jual kardus ini dan saya inginkan harganya totalnya 1 juta, terserah mau dijual bagaimana, maka yang seperti ini ada izin baginya. Iya. Dan kalau memang ada izin seperti itu, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, dan kalau ingin lebih selamatnya, dia terangkan bahwa nanti mungkin kalau ada yang tawar kurang daripada itu, mungkin saya akan apa namanya menjual lebih kurang. Ya, dan ini tentunya juga ada keterkaitannya masalah tempo pembayaran dan sebagainya, ya. Ini masalah-masalah saya sendiri di dalam hal ini tidak bisa memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan akhir ini karena ada perkara-perkara yang perlu diperjelas tolong kalian. Baik. Ya. Pertanyaan berikut, Ustaz, dari Nofria Sagita. Ustaz, bagaimana kaidah seseorang digolongkan sebagai sururiyun atau hisbiyun? Dan bagaimana muamalah yang tepat kepada ahlul bid'ah? Ya, silakan, Ustaz. Ya, ini pembahasan kita memiliki ceramah khusus tentang hal ini. Rekaman-rekamannya bisa dicari di internet, ya. Sebab untuk menjawab ini perlu banyak pembahasan. Dan untuk kesempatan kali ini kelihatannya kurang tepat. Barakallahu. Ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Al-Ah Tasnedi di Medan. Pak Tasnedi ini, ana sudah pindah ke Kota Medan, Ustaz. Ana minta pendapat di mana ana bisa menghadiri taklim di Kota Medan. Ya, silakan, Ustaz. Baik, berkaitan dengan masalah taklim di Kota Medan, ya banyak ya kawan-kawan di Kota Medan yang membuka halaqah-halaqah ilmu, ya. Dan ada majelis-majelis ilmu di sana, sepanjang mereka mengarah, menyuruh kepada sunnah, kemudian tampak darinya menasihati umat, kemudian berdakwah kepada persatuan di atas sunnah dan meninggalkan perselisihan, ya, dan menghindari segala bentuk sikap ekstrim dan berlebihan, maka insya Allah taala enggak ada masalah mengambil ilmu dari siapa saja dari para asatidzah yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semua. Subhanallah. Ya. Wa iyyakum jazakumullah khairan, Ustaz Zulkarnain. Baik, para pendengar Anas Radio, alhamdulillahirabbil alamin, dengan pertanyaan dari Bapak Tasnedi di Medan, selesai sudah acara kesayangan kita, tanya jawab problema muslim pertemuan ke-12 di hari Kamis malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan selalu memberikan manfaat dari segala yang kita tanyakan dan jawaban yang dipersembahkan diberikan oleh guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Kami dari Anas Radio memohon maaf karena pertanyaan di acara Problema Muslim ini banyak sekali. Mudah-mudahan para pendengar bisa selalu bersabar menunggu di setiap pekannya, dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah di atas agama kita dan di atas sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar Anas Radio, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.